قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. Setelah selesai dari kitab Thaharah, belum masuk di pembahasan kitab As-Solah. Solat secara bahasa kita sudah maklumi maknanya doa, adalah doa. Adapun secara istilah, dia adalah ibadah zat aqwal al mukhassasah muqtataha bitakbir muqtatama bitaslim. Dia ibadah yang ada padanya ucapan, perbuatan yang dibuka, yang khusus dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini sholat. Sholat ini adalah merupakan rukun Islam, sebagaimana akan beliau sampaikan di hadis yang beliau akan sebutkan. Dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang akil dan balik, sebagaimana akan beliau sebutkan. Sholat adalah memang rukun Islam sebagaimana dimaklumi kewajibannya secara darurat dalam Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran dari kumpulan sunnah, hadis yang banyak sekali, dan sepakat para ulama. Sepakat para ulama akan wajibnya. Akan wajibnya. Sangat banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Di antara hadis ada di sini yang disebut oleh penulis. Rawa Ubadah ibn Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-'ibad fil yawmi wal lailah faman hafadha 'alayhin كان له عند الله عهدا إن الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Ini kata beliau rahmatullah dari Ubadah bin Shamit. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada lima solat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada hamba dalam sehari dan semalam. Siapa menjaga atas mereka ini, yaitu lima salat itu, maka dia memiliki ahad, janji di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Artinya, kalau bilang janji berarti pasti, karena Allah tidak pernah menyelisihi janji. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak punya ahad, tidak punya ikatan perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, dia akan diazab, dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dia akan mengampuninya. Ini hadis jelas sekali di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-ibad. Ada lima salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba. Kepada hamba. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat ini adalah merupakan hal yang diwajibkan di dalam Islam. Fasholawatul khamsu wajibatun 'ala kulli muslim. Maka salat lima waktu itu wajib bagi setiap muslim. Dari dalilnya. Dari dalilnya yang disebut oleh penulis, demikian pula hadis Ibn Umar bunyi Islam ala khamsi, hadis yang terkenal. Islam dibangun di atas lima perkara. Di antaranya adalah iqamis shalah, adalah mendirikan salat. Mendirikan salat ala kulli muslim, satu muslim. Jadi salat ini wajib pada setiap muslim. Muslim adalah orang yang melakukan rukun Islam. Syahadat, solat, zakat, puasa bulan Ramadan dan berhaji. Muslim. Akil. Yang berakal. Muslim yang berakal. keluar yang tidak berakal. Ya, dari orang gila atau semakna dengannya. Seperti orang yang pingsan, ya, tidak wajib saat dia gila, tidak wajib saat dia apa? Pingsan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis misalnya dari Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalatha." Qalam diangkat dari tiga. Qalam yang mencatat. Hal itu adalah dosa atau tidak dosa, pahala atau tidak pahala. An-na'im hatta yastayqidh. Satu dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wanis sobi hatta yahtali. Dari anak kecil sampai dia mimpi. Wanil majnun hatta yaqil. Dari orang gila sampai dia berakal. Ini menunjukkan bahwa yang tidak berakal tidak wajib baginya sholat saat hilang akalnya. Saat hilang akalnya. Balik. Ini syarat ketiga. Muslim akil balik. Demikian pula seketika dia sudah masuk dalam usia balik. Ketika dia sudah masuk dalam usia balik. Ya, usia balik adalah ada tanda-tandanya sebagai yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kalau dia ya sudah mimpi basah, tumbuh rambut sekitar kemaluan, atau mencapai umur 15 tahun. Kalau perempuan berarti dia telah keluar darah haid. Keluar darah haid. Illal haid wan nufasa. Kecuali yang haid, kecuali yang haid dan nifas. Kecuali yang haid dan nifas. Ini yang dikecualikan tentunya ya. Saudara dimaklumi karena orang yang haid saat dia haid tidak wajib baginya apa? Sholat. Saat dia haid tidak wajib baginya sholat. Demikian pula nifas. Bahkan orang yang sedang haid kalau dia sholat tidak sah sholat. Perempuan yang haid kalau dia sholat saat dia haid maka tidak sah sholat. Bahkan para ulama sepakat bahwa perempuan yang haid diharamkan untuk melakukan apa? Sholat. Dan tidak diperintahkan baginya untuk qada. Tidak diperintahkan baginya untuk qada. Ini dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Jadi dia wajib bagi muslim yang sudah balig lagi berakal. Kemudian dikecualikan dua golongan. Seorang muslim sudah balig berakal tapi sedang haid atau apa? Nifas. Haid atau nifas. Kemudian kata golongan jahada wujubaha lijali urriba dalika wa in jahadaha inada kafar. Kemudian belum masuk dalam perincian hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata beliau, siapa yang menentang kewajibannya? Tapi lijahli, karena ketidaktahuan darinya bahwa sholat itu adalah wajib, maka urrita dalik, maka diajarkan hal itu kepadanya bahwa sholat itu adalah apa? Wajib. Iya. Ini kalau dia menentang karena tidak tahu, maka harus ditegakkan padanya apa? Hujjah. Harus ditegakkan padanya apa? Hujjah. Iya. Wa in jahadaha inadan kafar. Tapi kalau dia menentang karena kesombongannya, dia sudah tahu itu adalah wajib tapi dia tentang kewajibannya, ya, maka dia kafir. Maka dia telah kafir. Tentunya ini disepakati akan kafirnya karena dia mengingkari perkara yang ma'ruf yang diketahui secara darurat dalam Islam. Dia mengingkari sesuatu yang diketahui secara darurat dalam Islam, yaitu akan wajibnya apa? Sholat. Ya, akan wajibnya sholat. Ini kalau dia menentang karena inat, Bagaimana kalau dia menentang? Karena dia malas atau meninggalkan sholat karena malas? Kalau ini ada khilaf, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama menyatakan tidak kafir. Dia telah jatuh dalam dosa besar, tapi belum kafir. Belum kafir, karena dia mengakui akan kewajibannya. Cuma dia ditinggalkan karena malas. Dia tinggalkan karena malas. Ya, yang seperti ini, kata mereka tidak kafir. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Seperti hadis terkait dengan Nabi SAW, ya, bersabda terkait dengan orang yang mengucapkan syahadat. Katanya Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala jannah." Dan ada seorang hamba pun yang berkata la ilaha illallah, kemudian dia meninggal di atas hal itu, kecuali pasti masuk ke dalam surga. Nah, ini dia kan katakan la ilaha illallah. Dan dibilang apa? Sholat. Siapa yang meninggal, ya, dari hamba, dan dia berkata la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan dia bilang sholat. Demikian pula hadis-hadis yang lain umum terkait dengan, ya, la ilaha illallah. Mereka juga berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, selain syirik termasuk apa? Salat. Termasuk salat. Ini dalil. Dan juga ada dalil-dalil yang lain yang mereka pakai. Semuanya dalil umum. Semuanya adalah dalil umum. Sementara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala belum berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu walaupun karena malas hukumnya kafir. Walaupun karena dia malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, hukumnya tetap kafir. Ini pendapat banyak memilihnya. Seperti ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dipilih oleh Ibn Utsaimin, ya, rahmahullah ta'ala, berdalil dengan dalil-dalil khusus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Di sini kan cuma dibilang kalau mereka bertobat dan mendirikan salat, tidak meninggalkannya. Dia mendirikan sholat, maka itu adalah saudara kalian dalam agama. Pemahaman kebalikannya berarti kalau ada orang yang bertobat tapi tidak mendirikan sholat, tidak mengeluarkan zakat, maka hukumnya apa? Kafir. Ya, hukumnya kafir. Demikian pula mereka berdalil dengan dalil dari sunnah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah." Faman tarakaha faqad kafar. Ahad ikatan antara kita dan antara mereka orang kafir adalah salat. Siapa meninggalkan, maka dia telah kafir. Sini kan khusus terkait dengan masalah salat. Tidak dibilang malas atau tidak malas. Demikian siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Demikian pula sabda Nabi, ya, dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, "Baina rajul wa baina syirki al-kufr." Ya, "Baina rajul wa baina syirki wal kufri tarku salat." Antara seorang dan kekafiran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat. Sholat. Dan para ulama juga berpendapat berdalil dengan sepakatnya sahabat. Sepakat sahabat, siapa meninggalkan sholat itu kafir. Mereka tidak merinci apakah dia meninggalkan karena kewajibannya atau meninggalkannya karena apa? Malas. Meninggalkannya karena malas. Sama. Hukumnya adalah kafir. Bagaimana dinukil oleh tabi'i Syakik ibn Abdillah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "Kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an min al-amali tarku kubrun ghairu shalah." Adalah sahabat Nabi, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang sesuatu dari amalan kalau ditinggalkan adalah kekafiran selain salat. Artinya hanya salatlah yang mereka lihat kalau ditinggalkan maka itu merupakan apa? Kafir. Maka itu adalah kafir. Oleh karena itu banyak dari para ulama menukil bahwa meninggalkan salat ini adalah hukumnya kafir. Apakah karena sengaja ataupun karena dia meninggalkan karena malas. Meninggalkan karena malas. Dan dia tinggalkan di sini maksudnya ada ditinggalkan terus-menerus, bukan sekali dua kali. Ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Dan pendapat yang kedua ini yang benar. Kenapa? Karena dalil yang mereka pakai adalah dalil khusus terkait dengan pembahasan apa? Sholat. Terkait dengan pembahasan sholat. Sementara dalil yang pertama itu dalil-dalil umum. Ya, dalil umum. Dan dalam berdalil bahwa dalil umum, dalil khusus itu lebih dikedepankan daripada nas-nas yang umum. Secara umum, siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Tapi secara khusus, siapa yang meninggalkan sholat walaupun mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak masuk dalam surga. Ini namanya mawani, penghalang dari masuk surga. Penghalang dari masuk surga. Ya, sebagaimana siapa yang mengatakan la ilaha illallah tapi melakukan syirik, kan tak jadi masuk surga. Tidak jadi masuk surga. Ini namanya penghalang. Penghalang. Nah, la ilaha illallah itu orang bisa masuk surga dengannya kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Kalau terpenuhi syarat dan hilang penghalangnya. Adapun kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya, atau terpenuhi syaratnya tapi tidak hilang penghalangnya, maka tidak jadi amal itu menjadi sebab untuk masuk ke dalam apa? Surga. Menjadi sebab untuk masuk dalam surga. Ini pendapat yang lebih dekat. Lebih dekat. Pendapat yang kedua. Kemudian kata beliau, "Wala yahillu ta'khiruha an raqbi wujubiha illa linamin jam'aha." Masya Allah. Tidak halal mengakhirkan sholat dari waktu wajibnya. Dari waktu wajibnya. Belum katakan dari waktu wajib, karena para ulama membagi waktu sholat itu adalah waktu wajib, ada waktu boleh, ada waktu darurat. Ya, ada waktu yang boleh dilakukan padanya sholat, ya, dan ada waktu yang wajib harus kita sholat, dan ada waktu yang darurat dilakukan sholat. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ini, waktu boleh ya di awal waktu, di tengah waktu, waktu wajib di akhir waktu, waktu darurat kalau hampir keluar apa? Waktu. Nah, kata belum tidak halal untuk diakhirkan dari waktu wajibnya, kecuali bagi orang yang memang punya niat untuk jamak. Punya niat untuk jamak, tentunya punya niat untuk jamak dan memang dia dibolehkan untuk jamak. Punya niat untuk jamak dan memang dibolehkan untuk menjamak. Kalau dia punya niat untuk jamak tapi tidak dibolehkan untuk jamak, juga tidak boleh. Tidak boleh. Ini ada syaratnya. Ada kaidahnya, ada ketentuannya. Dia memang dibolehkan untuk jamak sehingga dia meniatkan untuk diakhirkan. Dijamak diakhir. Dan memang dia termasuk orang-orang yang dibolehkan untuk menjamak. Seperti musafir. Ya, orang yang sedang safar. Kan boleh diakhirkan. Sholatnya sampai dari waktu apa? Wajibnya. Kan dia boleh sholat duhur diakhirkan di waktu asar. Boleh dia sholat maghrib diakhirkan di waktu apa? Isya. Tahu kan? Demikian pula orang yang sakit atau yang berada di ketakutan, ya? Atau misalnya hujan atau apa? Hujan kan boleh diakhirkan, boleh diakhirkan. Nah, ini yang tidak boleh, ini tidak halal ini bagi orang yang tidak punya niat untuk diakhirkan dan memang tidak dibolehkan diakhirkan. Ya, ini tentunya berlaku kepada mukim sahih, orang yang mukim dan sehat. Ya, min ghairi matar wala khauf, tidak ada hujan, tidak ada rasa takut. Amin. Ini bagi orang yang mungkin tidak safar, karena kalau safar boleh, ya kan? Sahih, sehat, lagi tidak sakit, karena kalau sakit boleh, ya tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut, karena kalau ada hujan boleh jamak, dan tanpa ada rasa takut, karena kalau ada tak rasa takut boleh jamak. Ini tidak boleh diakhirkan dari waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Karena ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh salat terhadap orang-orang yang beriman itu adalah merupakan kitab, ketentuan yang mawquta, telah ditentukan waktunya. Tidak boleh diakhirkan dari waktu yang telah disiapkan dan telah ditentukan dalam syariat. Dan nanti waktunya akan dijelaskan. Waktu sholat akan dijelaskan nanti insyaallah setelah pembahasan ini. Jadi tidak halal berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Nih, kemudian kata beliau, "Au mustajib bi syartiha." Jadi kata beliau pertama tadi, kecuali orang yang berniat untuk mengakhirkannya, menjamaknya, dan yang memang boleh menjamak. Atau yang kedua, atau kepada yang berniat, yang kedua yang sibuk dengan syarat sholat, ya, sibuk mencari air, syarat sholat kan harus apa? Berwudu. Paham? Boleh diakhirkan katanya kalau dia sibuk memenuhi syaratnya. Jelas ini, sibuk mencari arah kiblat, boleh diakhirkan kalau dia tidak tahu apa arah kiblat. Sibuk mencari pakaian untuk menutup auratnya, dan syarat sahnya sholat apa? Menutup aurat. Sibuk dia cari baju, akhirnya habis apa? Waktu. Ini menurut pendapat penulis, ya, ini menurut pendapat penulis. Dan yang benarnya dalam masalah ini bahwasannya seorang tidak dibolehkan karena sibuk memenuhi syarat sholat, dia akhirkan sholat dari waktunya. Ini tidak boleh. Ini apa yang disebut oleh penulis ini tidak benar. Bahkan yang benarnya dia sholat di atas kemampuan. Ya, dia sholat di atas apa? Kemampuan. Kalau dia saat itu yang dia mampu, misalnya tidak ada air untuk taharut, ya dia apa? Bertayamum, dia sholat di waktunya. Tidak harus dia tunggu keluar waktu karena mencari apa? Air. Dia misalnya samar keadaan kiblat, arahnya mana? Kan sudah, dia taharoh, dia mencari yang yakin ke arah mana, kemudian setelah itu dia sudah yakin ke situ, dia sholat. Ya kan? Dia sholat semampunya. Ini pendapat yang benar. Ya, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Syekhul Utsaimin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghikayatkan bahwa sepakat para ulama, tidak boleh bagi seorang untuk mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, ya, walau karena mencari dan memenuhi syarat sahnya apa? Sholat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagaimana syarat sahnya sholat kan berdiri. Tapi kalau tak mampu berdiri, apakah kita tunggu sembuh berdiri baru sholat? Paham kan? Tidak. Kita boleh sholat apa? Duduk. Kalau tak mampu duduk, maka boleh apa? Berbaring dan tunggu berdiri syarat. Iya kan? Sama dengan syarat-syarat yang lain. Ini tentunya isyarat dari Nabi SAW. bahwa syarat itu dah harus ditunggu. Syarat itu dah harus ditunggu. Ya kan? Nabi SAW bersabda dalam hadis Imran bin Husain, ya, soli qa'imah. Solat kamu berdiri. Fa'ilam tasati pakwa'idah. Kalau tidak mampu, maka duduk. Fa'ilam tasati fa'ala jambi. Kalau tidak mampu, maka berbaring. Maka apa? Berbaring. Maka demikian pula hal yang lain sudah diterangkan oleh Allah. Kalau mampu berwudu, berwudu. Kalau tidak mampu, kamu. Kamu gitu. Ya? Ini jelas. Bahkan terkait dengan pakaian, ya Nabi SAW menjelaskan masalah pakaian dalam hadis Nabi. Ya? Bagi orang yang hanya memiliki satu pakaian, satu sarung, ya? Kalau Nabi katakan, fa'inkana wasi'an, ya, falyaltahid bih. Kalau luas, dia berselimut dengannya. Kalau luas pakaiannya, fa'inkana dayyiqan, kalau sempit, fantazir bih. Kalau sempit pakaiannya, maka dia cukup bersarung saja. Artinya, bapak-bapak ini terbuka di atas. Paham kan? Ini kan dia sholat sesuai apa? Kemampuan dan penuh kita tunggu apa? Pakaian baru sholat. Makanya apa disebut oleh penulis itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, tidak boleh karena sibuk untuk memenuhi syarat sholat, kita akhirkan apa? Sholat. Tidak benar. Ini pendapat tidak dipakai. Tidak dipakai. Bahkan yang benarnya tadi, ya, wajib dia sholat sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Fa'in taroka ta'unan tahamunan usuti bertalasan fa'in taba wa illa kutil. Ini terakhir. Kalau dia tinggalkan sholat karena tawa tahamunan, bermudah-mudahan, bermudah-mudahan, maka ustuti batalatan, dia diminta untuk bertobat 3 kali. Yang bertobatlah, solat adalah rukun Islam. Bertobat, bertobat, bertobat 3 kali. 3 kali di sini, 3 hari atau 3 kali waktu solat? Kata para ulama, yang paling dekatnya adalah 3 kali waktu solat. Kita selalu minta untuk tobat, lakukan solat. Kalau dia tidak bertobat, fa'in taba, kalau dia bertobat, ya diterima. Kan ayatnya tadi. Fa'in tabu, waqomus sholata, waatuz zakata, faihwanukum fiddin. Kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka itu saudara kalian dalam Islam. Wa'ilah, kalau tidak, tidak bertobat, kutil, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Ya kan? Apakah dia dibunuh karena memang murtad? Ya? Apakah dia dibunuh karena murtad? Atau dia dibunuh karena had? Kena hukum Islam orang yang bermudahan untuk meninggalkan yang wajib. Paham kan? Ya. Dibunuh karena kafir atau dibunuh karena ditegakkan apa? Hukum had. Kalau mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, berarti dia dibunuh karena apa? Had, bukan karena kafir. Ya, bukan karena apa? Kafir. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ahmad tadi, pendapat dipilih oleh Syekh Ibnu Baz juga Syekh Ibnu Taimin, bahwa dia, ya, meninggalkan sholat karena malas, hukumnya apa? Kafir, maka dia dibunuh karena apa? Riddah. Tentunya itu yang benarnya. Jadi tergantung kita kuatkan apa yang tadi. Kalau antum kuatkan bahwa tidak kafir, berarti dibunuh karena had. Ya, seperti pezina. Ya, dibunuh karena apa? Kafir atau tidak? Enggak, bukan karena kafirnya, tapi karena apa? Karena had, hukum Islam. Jelas ini? Ya, tentunya itu pendapat. Tapi kita karena telah berpegang dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat karena malas kafir, maka dia dibunuh karena apa? Kafir. Karena dia dibunuh karena kafir. Cuma perlu untuk perhatikan, yang membunuhnya siapa? Paham kan? Yang membunuhnya siapa? Nah, sini yang membunuhnya adalah, ya, wali al-amr, penguasa, pemerintah. Bukan setiap orang dan orang yang tidak melakukan sholat langsung dia apa? Bunuh. Paham kan? Langsung dia, ya, dilihat kerumunan orang, ya, di tempat-tempat maksiat, adzan, tidak sholat, langsung lempar bom. Ya, ini enggak. Enggak. Yang membunuhnya adalah siapa? Hah? Yang membunuhnya siapa? Hah? Waliul Amr, bukan setiap orang. Ya, ini perlu dianu karena orang-orang ISIS berpendapat seperti itu. Orang-orang ISIS. Artinya kalau orang di tempat keramaian, tempat maksiat, adzan dia mereka lihat dulu. Kalau adzan dia sholat enggak? Ya enggak mungkin orang maksiat begitu enggak sholat. Orang maksiat begitu tidak sholat. Iya kan begitu. Ya kalau dia yang tidak sholat, ya maka mereka halalkan darahnya. Tentunya ini pendapat tidak benar. Walaupun memang hukumnya kafir, ia meninggalkan sholat karena orang-orang ISIS itu keras dalam masalah ini. Khawarij. Meninggalkan sholat satu kali menurut mereka kafir. Sebagaimana pelaku maksiat menurut mereka kafir. Pezina kafir menurut mereka. Perampok kafir menurut mereka. Sehingga halal darahnya. Karena menurut orang Khawarij pelaku dosa besar kafir. Pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir. Keluar dari Islam. Itu syubhat awal mereka. Sehingga kalau mereka bom di mana-mana itu karena sudah halal darahnya. Sudah halal darahnya. Jadi mereka kafirkan dulu, baru dibunuh. Baru diabad, bunuh. Tentunya ini adalah salah. Karena penegakan hukum Islam ini, penegakan hukum Islam ini dari masa Nabi SAW, itu sesuai dengan pemerintah kaum muslimin. Tidak ada kalau sahabat, ada istrinya, atau ada ia dari anaknya, atau keluarganya berzina, mereka langsung apa? Bunuh dengan sendiri. Tidak ada. Mereka pasti datang melapor dulu kepada Rasulullah SAW, baru Rasulullah yang putuskan. Dibunuh. Dibunuh. Dipahami kan? Tidak ada. Karena kenapa? Karena Rasulullah pada waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin. Demikian pula sekarang ini. Harus kembali ke pemimpin kaum muslimin. Apakah mereka berpendapat tidak ada pemimpin kaum muslimin? Dan mereka berpendapat. Bahkan mereka keras dalam hal itu. Bahwa kita hidup harus seperti ada penguasa. Itu orang-orang kuari. Cuman masalahnya lagi kenapa dia bunuh sendiri? Karena mereka yakin kalau pemerintah kafir juga. Nah, itu masalahnya. Makanya mereka bunuh sendiri. Kenapa? Karena pemerintahnya juga apa? Kafir. Karena pemerintah dalil mereka. Kenapa kafir pemerintah? Karena berhukum dengan undang-undang. Karena berhukum dengan undang-undang. Intinya dia kafirkan dulu seluruhnya, baru dia halalkan darahnya. Tentunya pendapat ini tidak benar. Ini disinggung oleh ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa hukum had itu kembali kepada penguasa. Kembali kepada penguasa, bukan dipraktekan atau dilakukan oleh orang per orang. Ini alhamdulillah insyaallah besok kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu bab ya adzan dan iqamah.